بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Raja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui channel YouTube atau channel Facebook Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada. Juga para pendengar Radio Albayan Cianjur, untuk Cianjur dan sekitarnya, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, dan baru bergabung Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya di 103,5 FM. Alhamdulillah, selamat datang dan selamat bergabung kaum muslimin, saudara-saudara kita seiman di daerah Jayapura Irian Jaya. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kita masih membahas beberapa nama untuk hari kiamat. Di antaranya Al-Qari'ah, Hari Al-Fasl, Yaumuddin, dan As-Sokhoh yang sudah kita bahas kemarin. Dan poin terakhir yang ke-12 adalah Al-Ghashiyah. Makna Al-Ghashiyah adalah yang menutup. Hal ataka hadithul Ghashiyah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang Al-Ghashiyah? Makna Al-Ghashiyah adalah hari kiamat. Secara bahasa, Al-Ghashiyah adalah yang menutup. Disebut Al-Ghashiyah karena hari itu orang-orang kafir seluruh badannya ditutup oleh api neraka dari segala arah. Kita lanjutkan. Nama yang ke-13 dari hari kiamat adalah Yaumal Khulud, Hari Al-Khulud. Khulud artinya kekal. Khulud artinya selama-lamanya. Khulud artinya abadi. Khulud artinya tidak ada akhirnya. Allah menyebut kiamat dengan sebutan Yaumal Khulud di dalam Al-Quran. Di antaranya Surah Qaf ayat 34, Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Itulah hari al-khulud. Disebut hari al-khulud karena seluruh makhluk manusia, jin, dan tempat. Dua tempat yang disediakan bagi manusia dan jin di sana, yaitu surga dan neraka, mereka khulud, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ahli surga kekal di dalam surga, ahli neraka kekal di dalam neraka. Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, merekalah akan menjadi penghuni api neraka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal artinya tidak ada masa akhirnya. Dan di dalamnya mereka juga tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena sudah kita jelaskan, kematiannya pun sudah mati. Diriwayatkan kematian itu setelah ahli surga seluruhnya masuk ke dalam surga, ahli neraka seluruhnya masuk ke dalam neraka. Maksud ahli surga itu termasuk orang-orang muslim yang berdosa besar, yang dosanya lebih banyak daripada amalnya, daripada kebaikannya. Mereka dimasukkan dulu ke dalam neraka sampai dosanya habis lunas oleh azabnya, lalu diambil, ditarik dan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya jadi ahli surga. Para penduduk surga menyebut mereka dengan sebutan al-jahannamin, mantan-mantan jahannam, mantan-mantan penghuni neraka jahannam. Sudah diambil, dimasukkan ke dalam surga, jadi ahli surga. Sehingga yang tersisa di neraka hanyalah orang-orang yang tidak memiliki sedikit pun kebaikan. Tidak ada Islam dalam diri mereka ketika di dunia. Mereka kafir, keluar dari Islam atau berada di luar agama Islam dan kekal dalam neraka. Ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, ahli surga sudah masuk ke dalam surga. Lalu didatangkanlah al-maut di tengah-tengah antara surga dan neraka. Didatangkanlah kematian berbentuk seekor kambing dengan tanduk yang besar, dibawa oleh malaikat. Lalu berkata malaikat ini kepada ahli surga, ya ahlal jannah hal ta'rifunaha, wahai ahli surga, kalian kenal enggak kambing ini? Kata ahli surga, na'am, arafnaha hadzal maut, ya kami kenal, ini adalah kematian. Lalu ahli neraka ditanya, ya ahlan nar, hal ta'rifunaha, wahai ahli neraka, kalian kenal enggak ini kambing ini? Mereka menjawab, ya kenal, ini adalah maut, kematian. Lalu kambing yang merupakan simbol atau perwujudan dari kematian itu pun disembelih dan mati. Kematiannya sudah mati, sehingga tidak ada lagi kematian setelah itu, karena matinya sudah mati. Lalu berkata malaikat kepada ahli surga, ya ahlal jannah khulud la maut, wahai ahli surga, kalian sekarang khulud, kekal, abadi, enggak akan ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, kalian juga sekarang kekal, tidak akan ada lagi kematian, karena matinya sudah mati, sehingga tidak ada lagi kematian. Setelah itu mereka hidup abadi selama-lamanya, yang di surga abadi dengan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, yang di neraka abadi dengan azab dan penderitaan. Maka itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena abadinya ahli surga, abadinya ahli neraka, dan abadinya surga dan neraka beserta kehidupan yang ada di dalamnya, maka hari itu disebut dengan yaumul khulud, hari keabadian, hari yang kekal. Inilah yang ke-13. Ke-14, kiamat disebut juga yaumul hisab, hari dihisab, hari penghisaban. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Sod 26, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka akan peroleh azab yang dahsyat karena mereka melupakan hari al-hisab. Hari al-hisab maksudnya hari kiamat. Dalam surah Ghafir ayat 27 Allah berfirman, wa qala Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mustakbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Berkata Musa, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian, yaitu kepada Allah, dari setiap orang yang takabur, yang tidak beriman kepada hari al-hisab. Maksud tidak beriman kepada hari al-hisab adalah tidak beriman kepada hari kiamat. Makanya mereka sombong, takabur ketika di dunia mereka punya harta dan berbuat jahat dengan hartanya, punya pangkat berbuat zalim dengan pangkatnya, punya jabatan dan kekuasaan yang mereka itu berperilaku buruk dengan jabatan dan kekuasaannya. Seolah-olah seluruh kejahatan, kezaliman, perbuatan buruknya itu tidak akan dihisab, lupa. Makanya disebut mereka tidak beriman kepada hari al-hisab. Seolah-olah kejahatannya itu tidak akan dibalas. Kalau di dunia gak akan ada yang berani membalas, karena punya uang, karena punya kekuasaan, karena punya jabatan, punya pangkat, punya pengawal, punya pasukan umpamanya. Tidak ada yang berani terhadap seluruh perilakunya. Kezaliman, kejahatan apapun yang dilakukannya, tidak akan ada yang bisa mengganggu-gugat. Tidak akan ada yang bisa membalas di dunia. Di akhirat, balasan yang Allah berikan kepada mereka itu pasti. Dan jauh lebih dahsyat daripada hidup azab yang diturunkan di dunia. Kenapa hari kiamat disebut hari al-hisab? Summiya dhalika al-yawmu bi yawmil hisab li'anna allaha yuhasibu fihi ibadah. Hari tersebut dinamai dengan hari al-hisab karena Allah akan menghisab hamba-hambanya di hari itu. Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan makna al-hisab, kata beliau, makna al-hisab annallaha yu'addidu alal khalqi a'malahum min ihsanin aw isa'atin wa yu'addidu alaihim ni'amahu thumma yuqabilu al-ba'd bil-ba'd. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, makna al-hisab adalah sesungguhnya Allah akan menghitung amal-amal seluruh makhluknya, baik amal baik ataupun amal buruk. Semuanya dihitung. Juga dihitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian diperhitungkan satu sama lain. Apakah nikmat yang Allah berikan itu disyukuri apa dikufuri? Orang itu bersyukur atas nikmat itu ataukah bahkan kufur? Terus selain nikmat Allah juga memberi apa? Musibah sebagai kebalikan dari nikmat. Dihitung oleh Allah. apakah orang itu sabar atau tidak. Jadi seluruh yang Allah berikan, baik kebaikan atau keburukan, nikmat ataupun musibah, Allah lihat respon orang, respon hambanya terhadap apa yang Allah berikan tadi. Responnya benar apa tidak? Respon yang benar ketika diberi nikmat bagaimana? Bersyukur. Respon yang benar ketika diberi musibah bagaimana? Bersabar. Kalau orang bersyukur ketika memperoleh nikmat dan bersabar ketika memperoleh musibah, maka itu sebaik-baik manusia. Nabi alaihi salatu wasalam pun takjub dengan orang yang seperti itu. Sebagaimana diungkap dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min anna amrohu kullahu khairun wa laisa wa madzaka illa lil mu'min. Atau dalam riwayatin, la yambagi dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairalah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairalah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena orang mukmin itu seluruh urusannya baik. Tidak ada satupun yang buruk. Dan hal itu tidak layak teralami kecuali oleh seorang mukmin. Kalau yang enggak mukmin enggak akan mengalami ini. Enggak akan mengalami bahwa seluruh urusannya itu baik, tidak ada sedikit pun yang buruk. Bila orang mukmin ini diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, nikmat, dia bersyukur. Bila diberi kemadharatan, kesengsaraan, penderitaan, ujian, musibah, dia sabar. Syukur terhadap nikmat baik akibatnya. Sabar terhadap ujian juga baik akibatnya bagi dirinya. Maka seluruh yang menimpa orang mukmin selalu berakibat baik. Tidak ada satu keburukan pun. Itu yang membuat takjub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur dan sabar kelak akan dihisab atas nikmat dan musibah. Jadi kalau seseorang ketika diberi nikmat kufur, tidak bersyukur, diazab. Kalau ketika memperoleh musibah dia putus asa dan tidak sabar, dia diazab. Itu semua dihitung, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Bila perbuatannya baik, balasannya baik. Bila perbuatannya buruk, balasannya juga akan buruk. Dan nanti langsung Allah yang memeriksanya berdialog, ngobrol dengan setiap hambanya tanpa perantara, tanpa penerjemah. Kita tidak bisa bahasa Arab di dunia. Dan Allah nanti akan bertanya kepada kita dengan bahasa Arab. Tapi kita akan otomatis mengerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara langsung oleh Allah. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi langsung ngobrolnya ketika mengalami hisab. Oleh karena itulah hari tersebut disebut dengan sebutan Yaumul Hisab, hari al-hisab, karena dilaksanakannya hisab atau perhitungan atas seluruh amal-amal yang dilakukan dan kemudian dibalas setelah itu. Inilah ke-14, ke-15. Kiamat disebut juga dengan sebutan al-waqi'ah. Jadi nama hari kiamat dijadikan nama-nama surat dalam Al-Quran dengan nama yang banyak. Ada surat Al-Qiyamah, ada ya. Ada surah Al-Waqi'ah. Ada surah Al-Ghashiyah. Ada surah Al-Qari'ah. Itu semuanya maknanya kiamat. Salah satu di antara surah yang maknanya kiamatlah surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 dalam Al-Qur'an. Awal dari surat ini menyatakan idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat sudah terjadi. Al-Waqi'ah itu maknanya kiamat, idza waqa'atil waqi'ah, bila telah terjadi kiamat. Apa makna al-waqi'ah secara bahasa? Al-waqi'ah secara bahasa adalah yang terjadi. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, sumyat bidzalik litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Kiamat disebut dengan al-waqi'ah yang artinya yang terjadi, karena memang ini pasti benar-benar akan terjadi. Wa aslu waqa fi lughatil Arab kana. Dan makna asal waqa dalam bahasa Arablah kana. Kana itu terjadi. Jadi disebutlah dengan sebutan al-waqi'ah. Kenapa? Karena ini terjadi dan terjadinya itu pasti. Tak ada seorang pun yang mengingkarinya. Berupa kehancuran seluruh alam jagat raya yang begitu sempurna ini. Berdasarkan hal itulah maka hari kiamat disebut juga dengan sebutan hari al-waqi'ah, yang artinya sesuatu yang pasti terjadi. Ke-16, kiamat disebut juga yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang dijanjikan. Kenapa kiamat disebut dengan sebutan hari yang dijanjikan? Li'annal yaumal ladzi au'adabihi ibadahu. Karena hari tersebutlah hari yang memang sudah Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Kita dari kecil sampai sekarang, sampai kapanpun, sudah mengetahui kiamat itu pasti terjadi. Dari mana informasi akan terjadinya kiamat secara pasti itu? Dari Al-Quran, dari wahyu Allah. Allah sudah memberitahukan, menjanjikan suatu hari alam jagat raya ini hancur. Kehancurannya disebabkan karena apa? Karena tiupan sangkakala. Walaupun terus di alam jagat raya telah terjadi banyak kerusakan di sana di sini, tapi untuk menghancurkannya harus ada aksi nyata penghancuran. Seperti umpamanya jangankan buatan Allah gitu ya, yang maha kuat dan dahsyat. Buatan manusia aja umpamanya bangunan, bangunan yang besar, hotel atau perkantoran yang kuat, pakai fondasi yang kuat, pakai beton-beton. Terus dibiarkan tidak dipakai lama-lama apa? Rusak kan ya. Apakah lama-lama akan hancur, akan rubuh? Tidak. Bagaimana cara menghancurkannya? Cara menghancurkannya juga bukan oleh orang. Bukan dikerahkan 1000 orang, masing-masing bawa linggis terus di... Bisa? Gak bisa ya. Tapi oleh apa? Oleh bom. Oleh dinamit. Dipasang dinamit dengan kekuatan tertentu di setiap pilar, di setiap apa itu teh, yang ini teh namanya tiang, di setiap ujung-ujung tiang yang ada beton, tiang beton di sana, itunya aja dihancurkan, nanti otomatis seluruh bangunan rubuh. Brug, gitu kan. Kalau dibiarkan begitu saja, betul rusak, tapi tidak akan runtuh. Tapi harus dihancurkan. Bayangkan alam jagat raya yang kuat ini, yang sangat kompleks, yang sangat komprehensif. Untuk menghancurkannya gak bisa dibiarkan, tapi harus dihancurkan. Dengan cara ditiupnya sangkakala, wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala, hancur seluruh alam jagat raya ini. Dzalikal yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Oleh karena Allah telah banyak menjanjikan di dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih lebih banyak lagi, Allah menyatakan ini akan kami hancurkan suatu saat. Kemudian setelah dihancurkan, proses terhadap seluruh makhluk yang pernah hidup itu berlanjut. Diproses sampai berakhir di surga atau di neraka, itu semuanya telah Allah janjikan dalam Al-Quranul Karim. Agar manusia faham dan mengerem dirinya, aduh saya mau berbuat begini, mau berbuat gitu, nanti itu akan ada perhitungannya. Kata orang Sunda mah bakal aya balitunganana. Apa balitungan teh? Perhitungannya. Untuk fisik kita bilatungan, untuk jiwa kita balitungan. Sedikit beda antara bilatungan dengan balitungan. Ai balitungan mah maknanya apa? Dihitung, dihisab. Ai bilatungan namanya maknanya apa? Tahu bilatung ya? Apa bahasa Indonesianya bilatung? Belatung. Badan kita habis sama belatung dimakan. Ketika kita sudah mati masuk ke lubang kubur. Untuk fisik kita bilatungan, untuk jiwa kita balitungan, diperhitungkan. Itu sudah Allah janjikan. Makanya hari kiamat disebut dengan sebutan hari yang dijanjikan. Ke-17. Yaumul Azifah. Hari kiamat disebut hari Azifah. Makna azifah adalah dekat, sesuatu yang dekat. Kiamat disebut sebagai sesuatu yang dekat. Kenapa? Bukankah masih jauh? Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang saja sudah berapa tahun? Sudah sekitar hampir 1500 tahun. Jauh apa dekat menurut kita? Menurut kita mah dekat, jauh. Apalagi kiamat entah berapa tahun lagi, ratusan tahun, ribuan tahun, atau mungkin jutaan tahun, menurut kita masih jauh. Iya, menurut perhitungan kita. Karena kita makhluk yang super kecil. Sesuatu yang kecil akan memandang lama terhadap masa atau waktu yang dia alami. Cing, menurut kita seminggu itu lama apa sebentar? Sebentar ya. Tapi menurut semut yang jauh lebih kecil dari kita, seminggu itu mungkin seumur hidup. Ada umur semut seminggu ada? Merennya. Kalau di antara mereka dia lah, berapa umur kamu? Oh, saya itu sudah 3 hari, sudah mau mati, meren begitu. Kalau di kita 3 hari teh masih belum bisa apa-apa bayinya. Menurut kita yang besar ukurannya sebesarnya seminggu itu sebentar. Tapi menurut semut yang ukuran jauh lebih kecil dari kita, wah itu seumur hidup itu, lama banget itu. Apalagi binatang yang jauh lebih kecil lagi. Menurut kita 1000 tahun itu lama. Menurut Allah yang maha dahsyat, maha besar, sebentar. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang kiamat itu masih sangat lama. Kami memandang sangat dekat. Dan disebut dekat karena segala sesuatu yang pasti terjadi, itu dianggap dekat, dianggap sebentar lagi. Kullu ma'atin fahuwa qaribun wa in ba'uda muddah. Segala sesuatu yang akan datang, akan terjadi, disebut sebentar lagi, disebut dekat. Walaupun sebenarnya menurut kita masih lama terjadinya, tapi pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi disebutlah dekat, termasuk kiamat. Kiamat itu disebut dengan sebutan yang sudah dekat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anzirhum yaumal azifah idil qulubu ladail hanaziri kadhimin. Beri mereka peringatan terhadap hari yang sudah dekat. Maksudnya hari kiamat, ketika hati berada di tenggorokan dan tertahan di sana. Maksudnya hari itu adalah hari ketika seseorang sakaratul maut. Itu terdapat dalam surah Al-Mu'min 18. Dalam surah An-Najm 57-58 Allah berfirman, azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Azifatil azifah, sudah dekat kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan terjadinya kiamat itu kecuali Allah SWT. Kiamat dalam ayat ini disebut dengan sebutan azifah, artinya yang dekat. Kenapa? Sumiat bidzalika liiqtirabiha. Kiamat disebut sesuatu yang dekat karena memang dekat. Waktunya segera, waktunya tak lama lagi. Segala sesuatu yang pasti terjadi, pasti akan datang, disebut dengan sebutan dekat atau segera atau sebentar lagi, walaupun mungkin masih lama terjadinya dalam kehidupan kita. Itulah yang ke-17. Ke-18, yaumul jam'i. Hari kiamat disebut dengan hari al-jam'u. Makna al-jam'u dikumpulkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan arabiyan litundira ummal qura wa man hawlaha wa tundira yaumal jam'i la raiba fih. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau Quran dalam bahasa Arab untuk agar kamu memberi peringatan kepada penduduk negeri di tempat kamu tinggal dan sekitarnya. Al-Quran ini harus sebarkan sebagai peringatan. Wa tunziru yaumal jam'i la raiba fi, dan kamu memberi peringatan tentang yaumal jam'i, hari dikumpulkannya seluruh makhluk, la raiba fi, dan tidak ada keraguan di dalam hal itu. Hari al-jam'i atau hari dikumpulkannya ini maksudnya adalah hari kiamat. Disebut yaumal jam'i karena di hari itu Allah mengumpulkan seluruh makhluk. Allah berfirman dalam surah Hud 113, dalam surah Hud 103 Allah berfirman, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas." Hari itu adalah hari ketika manusia dikumpulkan. Seluruh manusia dikumpulkan di sebuah padang. Disebut padang mahsyar, makna mahsyar artinya tempat berkumpul. Dari hasyara, hasyara berkumpul. Mahsyar disebutnya isim zaman. Isim zaman dari hasyara, tempat berkumpul. Di tempat itu tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada lubang, tidak ada bukit walaupun kecil dan pendek, rata semuanya. Seluruh jin dan manusia tertampung di tempat itu. Mungkin sejauh mata memandang lautan manusia mungkin. Matahari sangat dekat dengan menyebrotkan sinarnya yang maha panas. Dikumpulkan. Makanya hari tersebut adalah disebut dengan sebutan Yaumal Jam'i, artinya hari dikumpulkannya manusia, karena seluruh manusia termasuk juga jin, termasuk juga para malaikat, termasuk juga binatang. Dikumpulkan, dihidupkan lagi para binatang. Sebagaimana firman Allah, wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang dikumpulkan. Jadi untuk apa binatang dikumpulkan, padahal mereka kan tidak diberi tugas ibadah? Tidak dihisab? Tidak dituliskan dosa dan pahala kebaikannya? Karena untuk menegakkan keadilan. Baik keadilan di antara sesama binatang, ataupun keadilan antara binatang dengan manusia. Ada gak manusia yang zalim kepada binatang? Ya ada banyak. Binatang hanya dijadikan sebagai sasaran pelampiasan sesuatu. Kita umpama bril-bril angin, itu burung, ceger tembak mati, sudah jagoannya. Jago tembak saya ya. Ceger, ceger. Tidak dimakan, tidak diapa. Itu si burung nuntut nanti di akhirat loh. Termasuk di antara sama binatang, satu binatang zalim kepada binatang lain. Yang lebih kuat zalim kepada yang lemah. Nanti akan ada hisab. Setelah ada hisab perhitungan antar sesama binatang atau antara manusia dengan binatang, selesai urusan, binatang dikembalikan jadi tanah. Tidak terus diproses ke surga ke neraka, tidak, tapi dikembalikan jadi tanah. Kelihatan oleh orang kafir. Orang kafir mah terus diproses sampai ke neraka kan? Mereka berangan-angan, aduh seandainya saya pun jadi tanah, tidak akan berlanjut ke neraka. Yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Pada hari itu berkata orang-orang kafir, aduh ya laitani, celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Binatang mah udah enggak ada perhitungan ke surga atau ke neraka, selesai perhitungan, selesai dikembalikan jadi tanah. Adapun manusia terus berlanjut prosesnya sampai ke surga ataupun ke neraka. Itulah ke-18 Yaumul Jam'u, yaitu Yaumul Jam'i, yaitu hari dikumpulkannya manusia. Ke-19. Ke-19, kiamat disebut dengan sebutan Al-Haqqah. Ada nama surat khusus, Surah Al-Haqqah. Surah yang ke-68 ya. Allah berfirman, Al-Haqqatu mal-Haqqah, hari kiamat. Tahukah apakah hari kiamat itu? Itu Al-Qur'anul Karim dan surat tersebut disebut dengan sebutan surat Al-Haqqah. Makna Al-Haqqah, maksud Al-Haqqah adalah hari kiamat. Apa hari arti dari Al-Haqqah? Al-Haqqah isim fa'il dari haqqaqa tadinya. Haqqaqa itu terbukti. Haqqaqa itu terwujud. Sesuatu yang terbukti, yang terjadi, yang terwujud disebut dengan sebutan Al-Haqqah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, li'anna fiha yatahaqqaqul wa'd wal wa'id. Disebut al-haqqah karena di hari itu terbukti, terwujud seluruh janji dan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Allah banyak memberi janji, Allah banyak memberi ancaman. Siapa yang beramal soleh begini-begini, Allah janji akan diberikan balasan begini-begini. Siapa orang yang beramal buruk begini-begini, Allah ancam akan diazab begini-begini. Janji dan ancaman Allah itu tidak terbukti sekarang di dunia. Enggak. Kata Allah, siapa orang yang memelihara sholat sunat 10 rakaat, dalam riwayatin 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Itu adalah sholat sunat apa namanya? Rawatib. Siapa yang melihara itu, Allah akan bangunkan satu istana di surga, istana megah. Itu janji. Apa kita melihat janji itu terbukti sekarang? Enggak. Itu gaib. Nanti di akhirat, pas sampai ke akhirat, apa yang Allah janjikan, Allah buktikan. Nih buktinya, Allah benar-benar wujudkan. Nih wujudnya. Karena itulah hari itu disebut dengan sebutan hari Al-Haqqah. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, hiyal haqqatu li'anna fiha thawab wa haqqatul umur. Al-haqqah wal haqqah wahid. Kata Imam Al-Bukhari, hari kiamat disebut al-haqqah karena di dalamnya ada pahala dan dibuktikannya seluruh urusan. Diwujudkannya seluruh urusan yang Allah janjikan. Al-haqqah tanpa alif dengan al-haqqah dengan alif maknanya sama. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika menerangkan perkataan Imam Al-Bukhari tadi, kata Imam Ibnu Hajar, hadza akhadahu min kalamil Farra. Ini penjelasan tadi diambil dari ucapan Al-Farra. Al-Farra salah seorang ulama ahli nahu. Dalam kitab Ma'anil Quran disebut Al-Haqqah Al-Qiyamah. Sumiyat bidzalik li'anna fiha thawabu wa haqqatul umur. Al-Haqqah maknanya hari kiamat. Disebut demikian karena di hari itu terbukti pahala dan juga seluruh urusan. Seluruh urusan sekarang hari itu dibuktikan dan diwujudkan sehingga seluruh yang Allah janjikan, seluruh yang Allah ancamkan betul-betul hari itu terjadi, teralami oleh manusia. Makanya hari tersebut disebut dengan sebutan Al-Haqqah. Itu yang ke-19. Kita sampai sini saja dulu, 19 poin nama-nama lain dari hari kiamat. Sisanya ya paling beberapa poin lagi, tidak akan seluruhnya kita bahas karena terlalu banyak. Nanti akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam Ustaz, syukran jazakallahu khair atas paparan ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami undang para pendengar sekalian, baik para pendengar Radio Roja Bandung, para pendengar Radio Albayan di Cianjur, Radio Insani di Purbalingga, Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, serta para pendengar Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya. Yang pertama akan kami bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Roja Bandung, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau sekeluarga baik, maka akan disatukan kembali ke surga. Kalau masing-masing anggota keluarga punya keluarga, saudara-saudara, apakah disatukannya dengan serumah di surga? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik kepada penanya yang barusan. Kalau satu keluarga suami istri anak-anak seluruhnya soleh, semuanya masuk surga. Apakah mereka tinggal satu rumah seperti di dunia? Yang jelas mereka bertemu di surga. Di satu levelkan di surga sekalipun amal mereka berbeda. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biiman bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunan mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami ikutkan anak-anak mereka bersama mereka, akan kami satukan anak-anaknya ngikut ke orang tuanya. Orang tuanya soleh banget, anak-anaknya soleh biasa. Amalan orang tuanya jauh lebih bagus, lebih berkualitas, lebih berkuantitas daripada amalan anak-anaknya. Sehingga levelnya berbeda, tapi anak-anak akan disatu levelkan nanti dengan orang tuanya. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, bahwa anak-anak akan digabungkan bersama orang tuanya di surga. Walau kana a'maluhum dunahum, sekalipun amalan anak-anak mereka itu jauh di bawah amalan orang tuanya. Di satu level kan. Mereka bertemu. Mereka saling berpelukan. Mereka saling bergembira dan berbahagia. Kebayang ya, suami istri di akhirat sama anak, sama cucu, sama mantu bertemu dalam keadaan super bahagia, dalam keadaan yang sangat-sangat-sangat gembira, ya. Kebayang bahagianya, jangankan di akhirat dalam kondisi yang gak bisa kita bayangkan, di dunia ini saja kita bahagianya gak ketulungan ya. Lebaran umpamanya, orang tua punya rumah yang sangat besar, anak-anaknya sudah pada misah keluar kota, punya keluarga masing-masing. Pas di suatu hari umpah lebaran semuanya ngumpul, anak, menantu, cucu gitu. Kebayang senangnya, kebayang bahagianya. Senang bahagianya luar biasa. Asal sehari itu. Kalau terus-terusan begitu sebulan pusing. Kalau di dunia, tapi kalau di akhirat enggak ya. Di dunia pusing itu karena anak-anaknya nakal. Karena harus masak. Setelah masak harus apa? Nyuci piring. Adanya banyak anak-anak membuat rumah jadi apa? Kotor dan berantakan. Liarnya itu di sana. Tapi kalau di surga enggak. Anak-anaknya baik. Enggak akan nyampah. Enggak akan membuat kotor karena enggak ada kotoran di sana. Terus ada pelayan-pelayan di surga yang disebut dengan sebutan wildan. Kebayang bahagianya. Apakah mereka akan tinggal serumah di sana? Tidak. Masing-masing orang punya istana sendiri dengan istrinya masing-masing. Punya istana sendiri yang megahnya enggak ketulungan. Jauh lebih megah daripada istana termegah yang ada di alam jagat raya di dunia ini. Istana raja termegah aja di dunia kita belum pernah lihat ya. Jangankan gitulah hotel bintang 7. Hotel termegah gitu ya. Bintang 7 mah pusing. Termegah dengan kamar terbaik saja mungkin kita belum pernah lihat kayak apa. Di surga jauh lebih hebat lagi daripada itu. Ya. Jadi masing-masing orang punya istana tersendiri. Tidak satu rumah anak cucu gitu menantu truk enggak. Tapi mereka punya istana sendiri-sendiri, tapi mereka bisa bertemu dan bisa ngumpul untuk saling bertegur sapa, saling bercerita tentang kesenangan, kegembiraan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya. Ustaz, saya Silvi Restina di Salawu, Tasikmalaya. Saya bekerja di TK dan keseharian saya dituntut dengan menyanyikan lagu-lagu, senam dan tarian-tarian yang menggunakan alat musik. Apa yang saya lakukan? Hati ini berat melakukan itu, tapi di sisi lain belum berani menentang. Afwan Ustaz, mohon jawabannya. Iya, Neng Silvi atau Ibu Silvi di Tasikmalaya, Salawu apa Kawalu tadi teh? Salawu ya. Barakallahu fiik. Ya, tidak boleh menggunakan alat musik dan nyanyian dan tarian sebagai media atau alat dalam menerapkan pendidikan. Apa yang secara syar'i haram tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk apapun. Termasuk alat dalam meraih kebaikan, enggak? Seperti umpamanya mendidik atau berdakwah, dijadikan sebagai alat untuk berdakwah. Sesuatu yang secara syar'i diharamkan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk meraih kebaikan. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Haramnya hal-hal tadi dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual lahwa al-hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sampai bersumpah demi Allah 3 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah musik dan nyanyian. Tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk meraih kebaikan apapun, ya. Kalau bisa, kalau kita mampu mengusulkan kepada si penanggung jawab, usulkan agar metodologi pendidikan yang kita terapkan di TK kita ini diganti. Tidak dengan sesuatu yang haram secara syar'i. Tapi kan jelas ada manfaatnya. Khamr dan judi ada manfaatnya? Ada. Kata siapa judi dan khamr tidak ada manfaatnya? Al-Quran menyatakan fihima, ya, ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam judi dan khamr ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Ada manfaat, kata siapa? Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Musik nyanyian manfaat untuk apa namanya, untuk metodologi pendidikan. Kelihatan nyata hasilnya. Iya, jelas ada manfaatnya. Anak jadi mudah hafal terhadap ajaran yang kita ajarkan kalau dinyanyikan. Iya, ada. Apa madaratnya? Madaratnya anak jadi suka terhadap nyanyian dan lagu. Suka terhadap tarian. Nanti bisa lebih menjurus ke sana malah daripada menjurus kepada Al-Quran dan pendidikan agamanya, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan dipakai metode itu. Cari alternatif yang boleh secara syar'i, ya. Kalau bisa diusulkan, usulkan. Kalau enggak bisa diusulkan, cari TK lain yang tidak demikian atau bikin kita TK sendiri dan menerapkan metodologi yang benar-benar Islami. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar SKN Albayan di Cianjur. Saya Siti Saadah di Cikalong Wetan. Pak Ustadz, Saya berkeinginan tambah tauhid yang kokoh dan kuat, tapi kehidupan saya malah terjepit dan memprihatinkan. Mungkinkah keprihatinan ini dari mantan suami saya? Mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Siapa Silvi barusan? Siti Sarah di Cikalong. Cikalong Wetan mungkin ya. Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur. Tabarakallahu fiik. Dulu punya suami, sekarang tidak. Memperdalam tauhid, tapi kehidupan semakin terjepit. Tidak dijelaskan terjepit itu apa masalahnya. Apakah terjepit secara ekonomi? Karena sudah enggak punya suami, enggak bisa, enggak ada yang menafkahi, dia enggak bisa bekerja. Enggak punya keahlian untuk bekerja. Belum punya anak atau anak masih kecil, lalu mengalami kesulitan ekonomi. Disebutlah dengan sebutan terjepit seperti itu ya. Tapi padahal tauhidnya itu sudah tertanam kuat dan bagus serta lurus umpamanya. Apakah itu disebabkan oleh mantan suami? Pertama, ya, menanamkan tauhid yang lurus dan kuat tidak boleh diniatkan agar memperoleh keuntungan dunia. Saya tauhid rasanya lurus, tapi kenapa miskin aja ya? Gak ada hubungan antara lurusnya tauhid dengan kekayaan. Kalau mau kaya mah gimana? Kerja. Walaupun kafir, tapi bekerja dengan keras, berusaha dengan keras, bisa kaya enggak? Bisa. Ada orang kafir yang kaya? Banyak, lebih banyak yang kafir yang kaya daripada yang muslim. Kaya miskin tidak berkaitan dengan iman dan kufur, tidak berkaitan dengan tauhid dan syirik. Jadi jangan diniatkan mengamalkan agama untuk kepentingan dunia. Rasanya saya tahajud rajin, saum Senin Kemis rajin, tapi kenapa penghasilan saya minim terus ya? Enggak ada hubungan. Nanti kalau tahajud, kalau saum diniatkan untuk dunia, begitu dunia diraih, tahajud dan saumnya jadi berhenti. Saya mah enggak tahajud lagi dah. Apa yang saya inginkan dengan tahajud berupa kekayaan sudah saya dapat tuh. Berhenti tuh. Tidak ikhlas. Itu mengamalkan amalan akhirat demi keuntungan dunia. Itu salah satu penyimpangan dalam masalah tauhid. Tidak boleh. Jadi tauhid dengan kekayaan atau apa namanya kondisi kehidupan di dunia tidak berkaitan. Cuma ada enggak pengaruh? Ada. Pengaruhnya apa? Orang yang bertauhid dengan apapun yang terjadi, termasuk kesulitan ekonomi, termasuk permasalahan, problematika kehidupan yang dia alami, tetap bikin dia yakin dan tenang. Dia akan sabar, dia akan tegar, tidak akan putus asa, tidak akan salah langkah, salah jalan. Tidak akan su'udzon kepada Allah. Ya Allah, saya ibadah rasanya baik, tapi kenapa saya sengsara terus? Enggak akan seperti itu ya. Jadi tetap pertahankan tauhid yang lurus, perkuat, dan kesulitan hidup yang kita alami, cari penyebabnya, lalu cari solusi dari penyebab itu. Kalau yang maksud kehidupan terjepit itu secara ekonomi, ya kerja. Kalau umpamanya kesulitan hidup itu karena kesepian dalam kehidupan, karena enggak memiliki pasangan, cari pasangan, nikah. Tapi susah mencari jodoh, minta bantuan ke orang tua, ke teman, ke tetangga, ke saudara, tolong carikan saya jodoh yang soleh, yang baik, gitu ya, boleh. Kalau toh orang-orang enggak peduli, cari laki-laki yang baik, tawarkan diri kepada dia. Saya ingin nikah, mau enggak menikahi saya? Enggak apa-apa, itu enggak aib. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita ada yang menawarkan diri. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, orang tua menawarkan putri-putrinya kepada orang-orang yang soleh. Didatangi orang yang soleh, kemudian ditawarkan, "Tuh, saya punya putri. Tolong nikahi putri saya." Umar bin Khattab radhiyallahu an punya putri janda namanya Hafsah. Datang kepada Abu Bakar, ditawarkan Abu Bakar, "Tuh, saya punya putri itu. Tolong nikahi putri saya." Abu Bakar tidak menjawab. Kemudian datang ke Utsman, "Utsman, tuh saya punya putri itu Hafsah. Tolong nikahi saya, mau enggak?" Ditawarkan pula Abu Bakar. Juga Utsman sudah punya istri. Tapi karena yakin Abu Bakar dan Utsman itu orang hebat, orang soleh, orang baik, bisa membawa kebaikan dunia akhirat, ditawarkan. Utsman menolak tidak. Sampai kecewa Umar. Enggak berapa lama datang Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Lalu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar datang ke Umar. "Umar, ingat enggak ketika kamu menawarkan putrimu ke saya?" "Iya, dan saya tolak dan kamu marah." "Iya, sebenarnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menikahi putrimu kecuali karena saya tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menikahi putrimu. Demi Allah, seandainya Nabi tidak akan menikahi putrimu, saya akan nikahi putrimu." Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Tawarkan itu bukan aib. Baik orang tuanya, kakaknya, pamannya, siapapun, atau diri dia. Kalau enggak ada yang menawarkan, cari lelaki yang dianggap baik dan soleh, tawarkan. Itu bukan aib secara syar'i, dan insya Allah dijaga kerahasiaannya oleh orang yang soleh tadi. Oleh karena itulah, maka cari solusi dari masalah yang sedang dihadapi tanpa mengait-ngaitkan dengan kelurusan tauhidnya. Ya, apalagi suudzon, jangan-jangan ini akibat kesialan dari mantan suami. Suami tidak salah, tidak apa-apa ya, karena kesal dulunya gitu ya. Semua kesengsaraan, penderitaan yang dialami dilontarkan sebagai kesalahan mantan suami. Jangan begitu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Orang Sunda mengatakan, pondok jodoh panjang baraya. Jodohnya pendek, tapi kekeluargaan, persaudaraan tetap harus dijaga. Jangan sampai ada dendam kesumat yang berkepanjangan antara mantan suami dan mantan istri. Ya, mungkin mereka berpisah karena ada masalah dulunya. Setelah berpisah sudah lupakan. Jangan sampai bermusuhan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk Ustaz. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Qasim di Cimahi. Silakan Pak Qasim. Mohon maaf Pak Ustaz, pertanyaannya mungkin tidak sesuai dengan materi. Mohon penjelasan, sebenarnya para imam madhab yang empat itu mempelajari atau membahas agama itu sesuaikah dengan sunnah Rasul? Kalau sesuai, apakah membahasnya itu untuk supaya kita mudah mengamalkan sunnah Rasul, ataukah bagaimana? Sehingga katanya ada paham-paham imam madhab yang empat diterapkan sekarang ini oleh kelompok Islam tertentu. Sekali lagi saya jelaskan, mohon dijelaskan, sebenarnya para imam madhab yang empat itu mempelajari, mendalami Islam itu yang bagaimana? Apakah memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah Rasul, ataukah bagaimana? Kalau ada contoh-contohnya, misalnya kita mengamalkan asal dari imam yang empat itu, di mana letak contoh atau ibadah mereka itu yang kita amalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Qasim. Barakallahu fiik. Para imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, mereka ulama-ulama as-salafus salih. ulama-ulama terdahulu, para mujtahidun mutlak. Mereka tidak hanya menonjol dari segi ilmu, tapi juga amal, ibadah, kemuliaan akhlak, dan dari seluruh aspek-aspek kehidupan. Mereka mencontoh, menjadi contoh bagi semuanya, ya. Dalam hal cara memahami Islam, mereka menerapkan metodologi atau manhaj yang sama. Tidak ada perbedaan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seluruhnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu berpegang teguh kepada pendapat para sahabat. Sudah. Adapun berpegang atau menyikapi pendapat tabi'in, berkata Imam Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka para tabi'in itu laki-laki, saya juga laki-laki. Kalau para tabi'in itu berijtihad, saya juga bisa berijtihad. Kenapa Imam Abu Hanifah seperti itu? Pertama, beliau sendiri tabi'in. Beliau sendiri tabi'in karena pernah belajar kepada salah seorang sahabat. Kedua, beliau sendiri ulama besar, mujtahid. Makanya layak untuk ijtihad. Perkataan yang sangat terkenal dari Imam Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal, itu layak beliau ucapkan karena beliau pertama tabi'in, yang kedua ulama besar, lalu berijtihad seperti ijtihad para ulama tabi'in yang lainnya. Tapi kalau kita yang ngomong, para ulama juga orang, manusia, laki-laki, saya juga orang, manusia, laki-laki, kalau mereka bisa ijtihad, saya juga boleh ijtihad, nah itu enggak boleh. Karena perbedaan level keilmuan antara kita dengan para ulama. Sama dengan gini, dokter manusia laki-laki, bisa ngobatin, bisa nyuntik. Saya juga laki-laki manusia, kenapa saya gak boleh ngobatin, gak boleh nyuntik? Bisa kita ngomong begitu? Enggak bisa. Dokter betul manusia laki-laki, kenapa bisa nyuntik? Mereka dokter yang terdidik, orang yang terdidik dalam dunia kesehatan. Kuliah, belajar, tahunan, dibimbing oleh orang yang ahli dan praktek. Ketika praktek dibimbing juga oleh ahlinya. Setelah lulus tidak langsung dilepas mengobati, harus bekerja sesuai dengan aturan di bawah bimbingan. Setelah dilihat, dibimbing, bagus, benar, baru dilepas mengobati. Kalau kita hanya baca 1-2 artikel tentang kesehatan, lalu ngobatin nyuntik, gak boleh. Malpraktek, bisa dilaporkan ke polisi, bisa dipidana, bisa dipenjara. Itu dalam urusan ilmu kesehatan. Ini dalam masalah agama, ya. Dalam masalah agama gak boleh begitu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menerapkan metodologi yang sama. Mengambil agama ini dari Al-Quran terlebih dahulu, kedua dari hadis, ketiga dari ucapan para sahabat, keempat mengutip dulu pendapat orang yang lebih berilmu dari dirinya terlebih dahulu, lalu berijtihad. Semuanya sama begitu metodologinya. Kalau metodologinya sama, kenapa lahir banyak perbedaan? Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang sebab-sebab berbedanya hasil ijtihad mereka. Pertama, ini banyak, ada puluhan. Pertama, kadang ada satu hadis yang sampai ke satu ulama, tapi hadis tersebut tidak sampai ke ulama yang lain. Karena saat itu tahun 100 lebih, tahun 100 hijrah lebih, itu belum ada Imam Bukhari, belum ada Imam Muslim, belum ada kitab-kitab seperti sekarang, belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i. Mereka belum ada, mereka belum lahir. Kitab yang ada paling kitab Al-Muwatta susunan Imam Malik, kumpulan hadis yang dikumpulkan Imam Malik, yang tersusun, ada yang tersatukan dalam satu kitab, namanya kitab Al-Muwatta. Yang ada hanyalah Al-Quran. Hadis-hadis hanya ada di kepala orang. Jadi ada hadis yang sampai ke satu imam, tidak sampai kepada imam yang lain. Ketika berbicara tentang satu masalah, orang yang sudah tahu hadisnya akan berdalil dengan hadis itu. Tapi ulama yang belum mendengar hadis tersebut enggak akan berdalil dengan hadis itu karena belum tahu, belum sampai. Dari sini lahirlah perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Ini penyebab yang pertama dan itu sangat-sangat banyak. Penyebab yang kedua, tentang penyebab perbedaan di kalangan para, walaupun metodologinya sama. Tapi kadang tadi ada satu hadis yang sampai ke sini tidak sampai ke sana. Yang keduanya, perbedaan di dalam menilai sahih tidaknya suatu hadis. Kalau menurut ulama ini hadis ini sahih, menurut ulama itu dhaif karena ini. Kenapa berbeda begitu? Karena berbeda pengetahuan tentang salah satu atau beberapa rawi hadis. Umpamanya nih, kita punya beberapa sahabat, si A dan si B. Kita sering berkunjung ke si A, sering berkunjung ke si B. Kawan-kawan kita juga banyak suka berkunjung ke si A dan ke si B. Semua menilai si A dan si B ini baik, soleh. Suatu saat pas saya sedang berkunjung ke si A itu sedang menyentil seorang anak, umpamanya. Nyintrek, ada anak disentil sampai nangis. Saya melihat. Padahal ternyata orang ini baik. Begitu melihat orang ini menyentil seorang anak, padahal anak itu kesalahannya kecil, tapi disentil seperti itu keras sampai nangis, saya jadi tidak simpati. Ini orang selama ini kelihatan baik, ternyata galak. Saya tahu si dia galak. Kawan-kawan saya enggak lihat, tidak melihat. Kawan-kawan saya masih menilai si A itu baik, soleh, lembut, enggak pernah nyakitin orang. Kenapa mereka begitu? Karena mereka enggak tahu pernah menyentil. Saya lihat langsung. Lalu ada perbedaan. Menurut saya si A itu galak. Omongan saya dibantah sama ini. Enggak, lembut. Saya enggak pernah si A melakukan perbuatan galak apapun gitu kan. Karena mereka enggak pernah melihat. Kalau saya melihat. Siapa yang datanya lebih kuat? Pendapat saya tentang si A atau pendapat mereka? Pendapat saya lebih kuat. Karena saya mau melihat langsung, mereka enggak melihat. Maka lahir kaidah dari kalangan para ulama, ketika ada seorang rawi yang disohihkan oleh sebagian, tapi didoifkan oleh sebagian yang lain, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat yang mendoifkan. Karena yang mendoifkan mengetahui alasan kedoifan dia, tapi alasan tidak diketahui oleh orang ya. Oleh orang lain. Lahir kaidah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Jarah harus lebih didahulukan daripada ta'dil. Jarah itu artinya mencela, menyalahkan. Ta'dil itu artinya membenarkan. Siapa yang lebih kuat, yang menyalahkan atau yang mendengar, yang membenarkan? Yang menyalahkan, karena yang menyalahkan mah tahu alasan kesalahannya, yang membenarkan enggak tahu ada kesalahan dalam diri orang ini. Nah, karena perbedaan dalam masalah itu, maka berbeda dalam hal mensahihkan atau mendhaifkan suatu hadis. Kata yang mensahihkan, ini sahih bisa dipakai. Kata yang mendhaifkan, enggak, ini dhaif, saya tahu kedhaifannya, makanya enggak dipakai. Lahir perbedaan. Jadi metodologinya sama, cuma hal-hal tadi yang berbeda menyebabkan lahirnya banyak perbedaan. Demikian, itu dijelaskan oleh para ulama, ada puluhan atau belasan beberapa penyebab-penyebab lahirnya perbedaan, ya. Tapi kalau para ulama tersebut salah dalam berijtihad, mereka tidak dosa. Mereka tetap dapat pahala. Kalau ijtihadnya benar, dapat pahala 2, kalau ijtihadnya salah, dapat pahala 1 dan kesalahannya diampuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau satu ulama mujtahid berijtihad, lalu ijtihadnya benar, dia dapat pahala. Kalau ijtihadnya salah, dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.